denger lagu yang satu ini. Duh, tak jamin yang sebelah kanan juga ikutan goyang semuanya. Sudah siap? Tangan di atas semuanya, bro. Rep. tambah malam ternyata.